Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak Persia dan Romawi jatuh di tangan kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Baitul Mal yang ada di Madinah waktu itu walhamdulillah penuh dengan harta, yang itu semua didapat sebagiannya dari harta rampasan perang. Demikian pula dari jizyah upeti, dari sedekah, zakat dan yang semisalnya. Kemakmuran di zaman Umar sudah mulai terlihat walhamdulillah. Namun demikian, Khalifah Umar menjadi seorang pemimpin, dia tidak terlena dan tidak tergoda dengan harta. Bahkan beliau tidak mengambil untuk kebutuhan dia dan keluarganya kecuali hanya sekedar untuk makanan pokok. Mengambil untuk pakaian di musim panas dan di musim dingin. Sahabat Umar, ciri seorang pemimpin yang tidak menjadikan jabatan atau kepemimpinan sebagai tangga, sebagai jembatan untuk memperkaya diri. Khalifah Umar bahkan memberi contoh hidup sederhana. Pernah pada suatu saat Khalifah Umar mengangkat wadah air di atas kepalanya. Ketika ditanya, wahai Khalifah, kenapa Anda lakukan seperti ini? Seorang khalifah, seorang pemimpin, mana dia membawa wadah air berisi air di atas kepalanya? Kata Khalifah Umar, iya, tadi muncul sifat bangga diri pada hati saya, maka saya ingin merendahkan sifat jelek tadi dengan yang seperti ini. Khalifah Umar sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebutkan di wajahnya ada dua garis yang hitam. Itu adalah tempat biasa mengalirnya air mata Khalifah Umar. Beliau sering menangis kalau mengingat akhirat. Sering menangis kalau membaca ayat Al-Quran. Beliau sangat takut terhadap sifat kemunafikan. Pada suatu saat Khalifah Umar bertanya kepada sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah ini adalah sahabat Nabi yang mengerti rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah. Orang-orang munafik itu data-datanya, nama-namanya ada di tangan Hudzaifah. Maka sahabat Umar pun bertanya, wahai Hudzaifah, pernahkah Anda mendengar Rasulullah menyebut saya termasuk golongan orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, tidak pernah, wahai Amirul Mukminin. Ini menunjukkan bahwa orang yang baik selalu khawatir jika dirinya mengidap penyakit kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Khawatir jika sifat-sifat orang jelek ada pada dirinya. Ini orang yang baik. Bukan orang yang merasa selalu benar. Bukan orang yang merasa tidak pernah salah. Bahkan orang yang baik selalu introspeksi diri. Dahulu dikatakan, Tuba liman syahwalahu uyubu an uyubin nas. Beruntunglah, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan kekeliruannya sehingga tidak terfikir kekeliruan orang lain. Beruntunglah orang yang introspeksi diri sehingga dia memperbaiki dirinya dari kekeliruan, dari kesalahan, bangkit dari keterpurukan sehingga dia tidak tersibukkan memikirkan ya kekurangan orang lain. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tidak suka dengan orang yang pemalas, pengangguran, yang menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Bukan perkara dunia yang akan didapat, bukan pula perkara akhirat yang akan digapai. Orang yang malas tidak akan mencapai apapun kesedihannya, kerugian. Sahabat Umar mengatakan, inni la uhibbu an ara rajulan sabahlalan la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Saya tidak suka kepada seorang yang pengangguran. Dia tidak sibuk dalam perkara dunia, juga dia tidak sibuk dalam perkara akhirat. Ya akhi, potensi yang ada pada diri kita jangan kita bunuh. Potensi baik dan memberi masalah untuk diri kita dan orang lain jangan sampai kita matikan dengan sifat malas. Adalah orang-orang salih di zaman dahulu. Mereka semangat dalam perkara dunia, juga semangat dalam perkara akhirat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Ketika datang beberapa orang kepada Rasulullah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kondisi pakaiannya, kondisi keadaannya sangat menyedihkan. Maka Rasulullah alaihi as-salatu wasallam menganjurkan sahabat untuk bersedekah, menganjurkan untuk membantu mereka. Ya, tidak semua sahabat bisa membantu. Tidak semua sahabat waktu itu mereka punya harta untuk bisa membantu. Tapi para sahabat mereka rela. Sebagian mereka untuk menjadi kuli di pasar, kuli angkut. Yang dari hasilnya untuk mencukupi dia dan untuk menyantuni saudara-saudaranya. Sebenarnya orang ketika dia mau berusaha, dia akan dapat rezeki Allah SWT. Asalkan orang tidak malas, asalkan orang bersungguh-sungguh, insya Allah Ta'ala seorang akan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat Umar seorang pemimpin yang selalu meminta pertimbangan kepada para sahabat. Duduk di majelis khilafah orang-orang yang mereka adalah ahli agama, para qurra, para qari, baik itu mereka para pemuda ataupun orang-orang yang sudah sepuh. Karena mereka-mereka lah orang yang patut untuk dimintai sarannya. Ketika misalnya terjadi satu masalah, sahabat Umar mengumpulkan orang-orang dekatnya meminta saran. Pernah ketika Khalifah Umar berangkat dari Madinah ke Syam, di sana sudah ditunggu oleh para petinggi-petinggi militer ya dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika rombongan Khalifah Umar sudah dekat dengan kota Syam, ternyata tersebar berita bahwa telah terjadi ta'un, wabah kolera, wabah yang mematikan, pagebluk atau semisalnya yang mematikan. Maka Khalifah Umar menghentikan langkahnya, menghentikan pasukannya, rombongannya, kemudian bermusyawarah. Bagaimana ini? Kita akan masuk ke suatu wilayah, sementara di wilayah tersebut sedang terjadi ta'un, wabah yang mematikan. Apa kita masuk atau kita tidak masuk? Sebagian sahabat mengatakan, kita masuk, kita sudah dekat. Mereka-mereka sudah menunggu kedatangan kita. Sebagian lain mengatakan tidak. Bahaya, kita tidak boleh masuk ke suatu yang akan menimbulkan bahaya bagi kita. Pas waktu itu sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika terjadi musyawarah tidak hadir. Ketika terjadi diskusi, beliau datang. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, dalam masalah ini saya mendengar hadis dari Nabi alaihi assalatu wassalam yang maknanya, apabila kalian mendengar di suatu daerah terjadi ta'un, terjadi wabah, ya, wabah yang matikan, orang yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Ini semua dalam rangka, ya, agar terjaga kesehatan dan keselamatan manusia. Kemudian setelah itu Khalifah Umar pun pulang dengan rombongannya. Yang intinya Umar tidak memutuskan dengan semuanya sendiri, tetapi Umar beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Ini ciri pemimpin, ya, yang dihormati dan disegani. Tidak mengambil pendapatnya sendiri, tidak otoriter, tapi meminta saran, ya, dari orang lain. Sahabat Umar meninggal dalam keadaan syahid. Setelah waktunya diwakafkan untuk membela Islam dan kaum muslimin. Kematian Khalifah Umar sebagai syahid, sesuatu yang memang sudah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di atas Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud bergetar dengan getaran yang keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utsbut Uhud atau uskun Uhud." Tenanglah kamu, ya Uhud. Di atas kamu tidak lain kecuali seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Sebelum Umar meninggal, Rasulullah menghabarkan bahwa Umar akan mati syahid. Pernah pada suatu saat Khalifah Umar berdoa memohon pada Allah untuk mati syahid di Madinah. Allahumma rzuqni syahadatan fi baladi nabiyyik. Ya Allah, berilah aku rezeki untuk mati syahid di negeri nabimu di Madinah. Sebagian orang yang mendengar doa ini heran, "Duh, kok minta mati syahid di Madinah? Madinah kan pusat apa? Kekhilafahan, bukan medan apa pertempuran. Kok ingin mati syahid di Madinah?" Kata Khalifah Umar, "Na'am. Yasukuhallahu ilayya sawqa." Iya. Allah akan menggiring kematian tadi kepada saya insyaallah. Betul. Ketika Khalifah Umar waktu itu sedang memimpin salat subuh menjadi imam. Dan sejarah masjid itu dikasih lampu itu baru di zaman Muawiyah. Di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masjid tidak ada lampunya. Artinya tidak diberi lampu yang terang. Sejarah masjid itu dikasih lampu di zaman Muawiyah. Dan Muawiyah menjadi amir pada tahun 41 Hijriah. Ketika Khalifah Umar memimpin salat subuh, tidak dinyana, tidak disangka, menyelinap di tengah-tengah barisan muslimin seorang majusi, seorang kafir majusi, penyembah api. Dia adalah seorang pandai besi, seorang budak Mughirah bin Syu'bah yang dia telah membuat belati dengan dua mata. Belati dua mata adalah belati yang dipegang bagian tengah, maka bagian kanan dan kiri bisa untuk menusuk lawan. Dia membuat belati yang tajam, runcing, dan direndam di air racun. Yang kalau ini menusuk tubuh seorang, maka racun itu akan menebar dengan cepatnya di apa? Tubuh orang tersebut dan mematikan. Iya. Dia adalah seorang bernama Abu Lulu'ah Al-Majusi. Abu Lulu'ah Al-Majusi. Dia dendam kepada Khalifah Umar dan kaum muslimin karena negeri Persia jatuh, ya, di tangan kaum muslimin. Dia pun ingin menjadi pahlawan bagi orang Persia, biar dia mati asalkan Umar terbunuh. Dia pun melancarkan aksinya aksi kejinya di saat Umar memimpin salat subuh. Dia pun maju ketika sudah Umar ketika membaca Al-Quran. Sekian tusukan mendarat di bawah perutnya, ya, di bawah pusarnya dan di atas kemaluannya. Tusukan yang sangat mematikan sehingga usus Khalifah Umar pun terburai, terputus. Umar pun jatuh, pingsan. Kemudian orang ini, orang Majusi ini tidak cukup hanya melukai Khalifah Umar, dia pun membunuh orang-orang yang sedang salat waktu itu. Kemudian dia ditangkap, kemudian dia akhirnya bunuh diri. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf maju menggantikan posisi Umar. Ia mengimami salat dengan ringkas. Selesai salat, Khalifah Umar pun diangkat. Ternyata dia masih hidup. Yang tadinya pingsan, kemudian Khalifah Umar pun sembuh dari pingsannya. Maka diingatkan oleh sahabat, wahai Khalifah, as-salah fa innaka lam tusalli. Lakukan salat wahai Khalifah, Anda tadi belum selesai salat. Apa kata Umar? Dalam kondisi darah, ya, mengucur dalam kondisi kritis. Kata Umar, na'am. La hadza fil islami liman taraka shalah. Iya. Enggak punya bagian dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Dalam kondisi darah mengucur, dalam kondisi usus terburai, Umar pun mengerjakan salat dengan sekemampuannya. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang sehat walafiat kemudian tidak melaksanakan salat? Lalu bagaimana mereka-mereka yang sekedar sakit biasa padahal dia masih bisa salat dengan duduk kemudian meninggalkan salat? Karena salat adalah ruknuddin, tiang dari agama. Bagaimana akan berdiri agama kalau tidak ada tiangnya? Kemudian sahabat Umar pun dievakuasi. Kemudian didatangkan para tabib. Kemudian mereka memberikan keputusan sepertinya tidak bisa tertolong nyawanya. Lihat ususnya terputus, ya. Lukanya begitu parah, darah terus mengalir. Para tabib, para dokter sudah angkat tangan. Maka orang-orang pun datang. Datang menyambangi, menjenguk Khalifah Umar. Mereka memuji jasa-jasa Umar. Mendengar pujian-pujian yang banyak seperti itu, apakah Umar besar dadanya, besar kepalanya? Tidak. Umar mengatakan, watittu annahu kafafan la liya wala aliyya. Saya berharap pujian-pujian ini tidak manfaat bagi saya, tidak madarat bagi saya, sah-sahan saja. Ini orang yang baik, tidak terbuai dengan pujian, tidak terlena dengan pujian. Selama seorang beramal ikhlas karena Allah, enggak peduli orang memuji, orang membenci, enggak peduli. Ini orangnya ikhlas pada Allah SWT. Tapi orang yang tidak ikhlas, dia akan mencari pujian. Kalau tidak dipuji, dia akan ngamuk. Khalifah Umar ciri seorang yang tulus. Enggak peduli apakah orang mau memuji atau membenci. Selama ridho Allah, itu yang didapat. Kemudian datang seorang pemuda. Seorang pemuda datang dalam keadaan pakaian yang lembreh sampai di bawah mata kaki. Datang memberi pujian kepada Khalifah Umar. Umar dalam kondisi kritis seperti itu, Umar tidak lupa memberi nasihat dengan penuh kelembutan, wahai anak saudaraku, angkatlah kainmu. Jangan biarkan kainmu lembreh di tanah. Karena itu lebih bertakwa bagi Allah dan lebih bersih untuk pakaianmu. Dalam kondisi kritis seperti ini, Khalifah Umar tidak melupakan memberikan arahan, memberikan bimbingan dengan penuh kelembutan. Sehingga orang yang menerima nasihat siap untuk mendengarkan, siap untuk melaksanakan. Ketika Umar sudah merasa ajal sudah dekat, dan dia berharap kalau nanti dia mati, dikubur dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Abu Bakar. Tapi bagaimana cita-cita ini akan terwujud? Sementara Umar tidak punya tanah dekat dengan Abu Bakar, dekat dengan Rasulullah. Yang ada adalah tanahnya Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anha. Maka Umar pun mengutus anaknya, mengutus utusan, tolong datang kepada Aisyah Ummul Mukminin. Bilang dari Umar, jangan bilang dari khalifah, dari Umar. Bagaimana kalau tanahnya Aisyah yang di sisi kuburan Abu Bakar, bagaimana kalau nanti Umar meninggal dikubur di situ? Kemudian utusan itu datang kepada Aisyah, kata Aisyah, sungguh tanah itu sudah saya pesan, sudah saya kapling. Nanti kalau saya meninggal, saya minta dikubur di situ. Tapi sekarang saya relakan tanah itu untuk Khalifah Umar bin Khattab. Lihat, adakah kedermawanan yang lebih dari ini? Apa orang tidak ingin kalau dia nanti meninggal dikubur di sisi suaminya, di sisi suaminya, di sisi bapaknya? Ingin. Aisyah ingin dikubur di sisi suaminya itu Rasulullah, ingin dikubur di sisi bapaknya itu Bakar. Tapi di sana ada satu yang lebih besar. Aisyah rela, ya, untuk mempersilahkan tanahnya nanti untuk Amirul Mukminin tanpa ada paksaan sedikit pun. Ya, karena Aisyah putri seorang dermawan dan dia menuruni ayahnya dermawan seperti Abu Bakar. Seorang rela untuk melepas hak-hak duniawiyahnya untuk orang lain. Inilah yang dinamakan isar dalam agama. Isar melebihkan orang lain di atas dirinya dalam perkara-perkara dunia. Kisah yang seperti ini sulit kita dapatkan di masa-masa yang seperti ini. Di zaman yang orang itu bersikap egois, jangankan orang melebihkan orang lain, ya, sesuatu yang menjadi kewajibannya pun seorang berat untuk menjalankannya. Sekarang dengan kemajuan teknologi, terkadang kita dapatkan kepekaan masyarakat sangat kurang. Melihat ada kecelakaan lalu lintas, bukannya ditolong, bahkan ya difoto, bahkan selfie di apa sisi mobil yang apa penyok karena apa kecelakaan, selfie bayangkan, ya, subhanallah, ya, kepekaan sudah kurang, apalagi isar melebihkan orang lain. Apa yang kita dapat dari para sahabat Nabi adalah sikap yang baik dan santun, sikap rela mengorbankan dunianya untuk kebaikan orang lain. Siap berkorban untuk kebaikan orang lain. Ini yang diajarkan oleh Islam. Ini yang dicontohkan oleh salaf generasi awal umat ini. Dan tentunya kalau bukan generasi awal umat ini yang kita contoh, siapa lagi? Orang-orang yang mereka telah, ya, meninggalkan dunia ini dengan membawa nama yang harum. Yang telah meninggalkan dunia ini setelah mereka memberikan kontribusi manfaat yang banyak, ya, bagi masyarakat khususnya kaum muslimin. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu memetik sekian banyak keutamaan. Sudah saya sebutkan di awal, sulit untuk kita sebutkan, ya, dalam waktu yang singkat ini sekian banyak keutamaan beliau. Ya, cukuplah kalau beliau adalah salah satu dari pimpinan penghuni ahli sorga dari kalangan orang tua. Tersebut dalam hadis Abu Bakrin wa Umar sayyidakuhu di ahli jannah. Abu Bakar dan Umar keduanya adalah pimpinan orang-orang sepuh, orang-orang tua dari penghuni sorga. Bukan hanya masuk sorga, bahkan pimpinannya. Bukan meraih sorga yang rendah, bahkan sorga yang tinggi dekat dengan Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Melihat begitu banyak jasanya, melihat begitu banyak perjuangannya. Di saat muslimin lemah, dengan masuk Islamnya Umar, muslimin jadi kuat. Di saat ancaman-ancaman negeri-negeri kafir mengancam Madinah, Umar siap untuk menghadapinya. Sehingga satu demi satu rintangan bisa, ya, disingkirkan. Bahkan musuh takluk dan tunduk pada Khalifah Umar. Dan yang ajaib, tadi Khalifah Umar dengan banyaknya kemenangan demi kemenangan yang dicapai, diraih di zamannya atas musuh-musuhnya, beliau selalu tawadhu rendah hati. Beliau pun hidup sederhana. Bahkan beliau menganggap bahwa orang yang dia setiap ingin makan sesuatu, dia makan, ingin sesuatu ingin beli, orang seperti orang yang boros. Orang seperti orang yang boros. Khalifah Umar berharap agar orang itu hidup hemat. Karena memang seorang jangan hanya memikirkan nasib dirinya. Di sana ada nasib saudara-saudara kita. Kita jangan merasakan kenikmatan untuk diri kita sementara saudara-saudara kita kelaparan. Saudara kita kekurangan ya minuman, pakaian. Seorang berpikir untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan orang lain. Umar bin Khattab, orang yang mulhamun, orang yang diberi ilham oleh Allah, kejeniusan yang luar biasa. Kalau setiap umat itu ada orang-orang yang jeniusnya, di tengah-tengah umat ini Umar lah orangnya. Di tengah-tengah umat ini Umar bin Khattab orangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang ditakuti oleh setan. Setan saja takut. Ini penjelasan dari Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam. Setan baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin. Tidaklah sahabat Umar lewat di suatu gang, kemudian setan jalan di gang tersebut, kecuali mereka akan menyimpang dan mencari jalan yang lain. Seorang yang tegas dalam agama Allah, seorang yang ya berani menyuarakan hak, seorang yang tidak tunduk dengan hawa nafsu, seorang yang tawadhu rendah hati. Inilah mungkin di antara sisi-sisi yang bisa kita ambil dari kehidupan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah ini barakallahu fikum, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah mengenal jasa-jasa Umar. Yang ada adalah kita mendoakan rahmat dan ampun untuk beliau. Bukan seperti orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah Rafidah yang menanam kebencian pada Umar. Padahal kalau kita lihat kedekatan Umar dengan keluarga Rasulullah, bahkan Umar menikah dengan salah satu putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Kehidupan para sahabat Nabi, mereka terjalin dengan baik. Kehidupan Umar dengan keluarga Rasulullah, dengan keluarga Ali pun terjalin dengan baik. Hanya musuh-musuh Islam saja yang mereka menghembus-hembuskan api fanatik, seolah-olah Umar merebut kekuasaan Ali. Padahal Ali sendiri tidak pernah merasa demikian. Bahkan Ali menikahkan putrinya ya dengan Khalifah Umar. Bukti bahwa terjalin erat hubungan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab. Tidak mungkin seorang melepas putrinya kepada seorang kecuali dia orang yang baik. Lihat, jadi apa yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Syiah Rafidah bahwa Umar merebut kekuasaan Ali, ini adalah kedustaan. Ali bin Abi Thalib bukan ciri orang yang rakus dalam kekuasaan. Ketika umat sudah sepakat membaiat Umar sebagai khalifah, Ali pun salah satu dari masyarakat muslimin yang turut membaiat Khalifah Umar. Bahkan Umar pun sering mengundang Ali untuk meminta arahan, meminta bimbingan. Saya tutup dengan ucapan Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab berlindung kepada Allah. Kalau menghadapi perkara sulit, di situ tidak ada Ali bin Abi Thalib. Karena Umar melihat bahwa Ali bin Abi Thalib ini punya kecerdasan dan keahlian dalam masalah peradilan. Setiap kali Umar mendapatkan perkara sulit dalam peradilan, Umar pun memanggil Ali, meminta tolong. Kemudian tidak lama Umar pun mendapatkan jawaban. Apa ini tidak cukup untuk menunjukkan kedekatan Khalifah Umar dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Apa tidak cukup juga untuk menunjukkan kedekatan Khalifah Umar dengan Khalifah Ali, di mana Ali menikahkan putrinya ya kepada Umar bin Khattab? Semoga Allah SWT yang memberi hidayah kepada kita, memberi hidayah kepada orang-orang yang ya berusaha untuk meniti jalan Allah SWT. Demikian wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.